Jangan coba bicara, mari kita renungkan. Di dalam sepiku kau diam, terkubur di batas langit, tersapu debu jalanan. Semua duka kita tinggal. Matahari bersinar, semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah, mari tersenyum. Hari ini pilih kita. Jangan paksa menangis, mari kita pikirkan sejarah usah kita buat. Senandungkan satu lagu agar semua kembang mekar. Matahari bersinar, semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah.